إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sesi ba'dal isya ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab syarah al-adabul mufrad. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab man latama 'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijabin. Sudah selesai kita baca hadis-hadisnya. Maka di pertemuan malam kita hari ini kita akan lanjutkan memasuki bab yang baru, ya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu qisasil abdi, bab qisas bagi al-abd, yaitu hamba sahaya atau budak. Qisas itu merupakan hukum had di dalam Islam. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagi kalian pada qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Qisas merupakan salah satu syariat di dalam Islam, yaitu hukuman had bagi para pelaku dosa. Suatu dosa yang dikenai hukum had di dalam Islam menunjukkan bahwasanya dosa itu merupakan dosa besar. Ya, jadi di antara atau ketika para ulama mendefinisikan apa itu dosa besar, di antara bentuk definisinya adalah suatu dosa yang dikenai hukum had di dunia. Ya, itu salah satu definisi dosa besar. Jadi kalau ada suatu dosa yang dikenai hukum had, itu berarti dosa besar. Barakallahu fikum. Di sana ada juga dosa-dosa yang tidak dikenai hukum had di dunia. Tidak ada hukum hadnya di dunia. Kedzaliman-kedzaliman, ya. Di dunia tidak ada hukum hadnya, tapi nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, Allah tidak akan membiarkan satu kedzaliman pun terjadi di antara hamba-hambanya, kemudian tidak ada balasan terhadap kedzaliman tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, tidaklah Rabbmu mendzalimi seorang pun. Artinya Allah akan menerapkan dan menegakkan keadilan. Kedzaliman sekecil apapun akan mendapat balasannya bagi si pelaku. Pelaku kedzaliman sekecil apapun kedzaliman itu pasti akan mendapatkan balasannya. Kalau tidak di dunia, di hari kiamat nanti. Maka janganlah merasa aman bagi para pelaku kedzaliman. Mungkin dia di dunia merasa aman. Oh, saya di dunia tidak dapat apa-apa, tidak dihukum apa-apa. Jangan merasa aman. Di akhirat nanti pasti akan merasakan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun dari kejelekan, pasti akan melihat akibatnya. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Ini pembahasannya adalah seputar bagaimana qisas yang berlaku bagi budak. Ya, kita akan baca hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Hadis yang pertama yang disebutkan adalah hadis nomor 181. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Yusuf wa Qabisah qala, keduanya berkata haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib an Ammar bin Yasir qala. Nah, di sini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, mauquf sampai kepada sahabi yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Walaupun sanad hadis ini mauquf, hanya sampai kepada sahabat, tapi hukumnya hukum marfu'. Mauqufun sanadan marfu'un hukman. Karena matan dari hadis ini berisi atau memberitakan suatu perkara gaib yang akan terjadi di hari kiamat. Maka tidaklah seorang sahabat memberitakan suatu perkara gaib kecuali apa yang dia peroleh, dia dapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi walaupun sanadnya mauquf, tapi secara hukumnya ini adalah hadis yang marfu. Ya, hukumnya adalah hukum marfu. Berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, la yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang pun memukul budak miliknya dalam keadaan dia menzalimi budak tersebut, kecuali pasti akan dibalas, diqisas di hari kiamat nanti. Di situ disebutkan lafaz uqida, mabniyun lil majhul, dari fi'il aqada, aqada yuqidu. Di sini fi'ilnya mabniyun lil majhul, dibaca uqida minhu. Diambil dari kata al-qawat. Al-qawat dalam bahasa Arab maknanya adalah ay al-qisas. Al-qawat, al-qisas. Jadi qisas, mungkin kita ma'ruf ya, istilah qisas. Ya. Nama lainnya dalam bahasa Arab, istilah lainnya adalah al-qawat. Ya. Qaf, wawu, dal. Maka makna uqida ay qussa, akan dikisos di hari kiamat nanti. Kemudian hadis yang berikutnya, karena masih semakna, kita baca hadis yang ke-182. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Umar Hafiz bin Umar qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Laila qala kharaja Salman. Keluar Salman, al-zahir di sini adalah Salman al-Farisi. Nama seorang sahabi, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Fa idza 'alafa dabbatihi yatasaqatu min al-ari. Suatu ketika Salman pernah keluar dari rumahnya, kemudian dia menjumpai makanan hewan tunggangannya berjatuhan dari al-ari. Al-ari itu dalam bahasa Arab maknanya adalah tempat yang dipakai untuk menambatkan hewan tunggangan. Ya. Zahirnya di situ makanan hewan tunggangan tadi itu diletakkan di atas tambatan tersebut, kemudian berjatuhan. Dia melihat, Salman melihat hewan, makanan hewan tunggangannya berjatuhan dari tambatan tersebut. Faqala, maka kemudian beliau berkata, li khadimihi, berkata kepada budaknya. Zahirnya di sini sang budak tadi diberikan amanah oleh tuannya yaitu Salman untuk mengurusi dabbah tadi, mengurusi hewan tunggangan tadi termasuk makanannya dan sebagainya. Kok bisa tiba-tiba makanan hewan tunggangannya jatuh, berjatuhan? Oleh karena itu kemudian Salman berkata kepada budaknya tadi, "Laula anni akhaful qisasa la auja'tuka." Kalau seandainya bukan karena aku takut dikisos, niscaya aku akan memukulmu sampai merasakan sakit. Aku akan memukulmu sampai cedera. Seperti itu. Ini juga hadis yang sahih, sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita baca penjelasan dari dua hadis ini atau dua riwayat ini. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, "Fi hadainil atharaini dalilun ala anna ida'al mamluki bid-darbi aw bil-qadhfi wa nahwi dhalika as-sadir min sayyidihi la yuqadu min as-sayyidi fid-dunya." Di dalam dua riwayat ini terdapat dalil bahwasanya mengganggu atau menzalimi seorang budak atau hamba sahaya, baik dengan memukulnya atau dengan mengqadzafnya. Mengqadzaf itu menuduh seseorang berbuat fahisyah, menuduh seseorang berbuat zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ini dalam syariat Islam, orang yang melakukan qadzaf itu dihukum had. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dihukum had dengan hukuman cambuk. Hukuman cambuk, kemudian dia juga divonis sebagai seorang yang fasik dan persaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya. Maka jika seorang tuan kemudian mendzalimi budaknya, dituduh misalnya, budaknya dituduh telah melakukan dosa zina, tapi tidak bisa mendatangkan saksi, 4 orang saksi. Ya. Atau juga kedzaliman-kedzaliman yang semisal, ini hanya contoh saja, memukul atau mengqadzaf. Seorang tuan majikan mendzalimi budaknya dengan bentuk-bentuk kedzaliman seperti ini, memukul, mengqadzaf atau yang semisalnya, maka si tuan tadi tidak dihukum had selama di dunia. Tidak dikisos. Ya, di dunia tidak dikisos. Karena posisinya dia tuan atau majikan terhadap budaknya. Ya, karena posisi budak itu adalah milik majikan. Sebagaimana pula contohnya, contoh yang lain. Suatu dosa besar tapi tidak dikenai hukum had di dunia. Contohnya, seorang ayah membunuh anaknya. Kalau orang si A membunuh si B, tidak ada hubungan darah, misalnya bertetangga misalnya. Si A dan B bertetangga. Si A membunuh si B misalnya. Maka dikisos. Ya, di dalam hukum Islam demikian. Tapi kalau seorang ayah misalnya membunuh anaknya, dalam Islam tidak dikisos. Si bapak tadi, si ayah tadi tidak dikisos. Karena apa? Karena besarnya hak ayah terhadap anak. Tapi apakah itu dosa? Dosa besar. Tidak boleh membunuh anak itu. Tapi karena anak itu adalah milik bapaknya, dan bapak haknya besar terhadap anak, walaupun si bapak membunuh anaknya, si bapak kemudian tidak dibunuh. Tidak dikisos. Ya. Ya, tapi nanti di akhirat, urusannya di akhirat nanti. Begitu pula ini, majikan mendzalimi budaknya. Majikannya tidak dikisos di dunia, tidak dihukum had. Ya. Ya'ni la yuhakimuhu indal hakim syar'i fayuqadu minhu kama yuqadul hur minal hur. Yaitu di dunia tidak bisa dituntut majikan tadi. Tidak bisa dituntut di pengadilan, dibawa ke mahkamah untuk di hukum, tidak bisa. Sebagaimana orang merdeka dengan orang merdeka yang lain. Kalau orang merdeka sama-sama merdeka, yang satu mendzalimi yang lain, bisa dituntut di pengadilan syar'i, di mahkamah syar'iyah. Tapi kalau majikan terhadap budak, budaknya didzalimi, tidak bisa si budak itu menuntut. Barakallahu fikum. Walakinnahu idza dzalamahu bi an qadzafahu mathalan aw darabahu dhulman falabudda minal qisas yaumal qiyamah. Akan tapi jika majikan tadi mendzalimi si budak atau sang budak, baik dengan memukulnya atau mengqadzafnya, maka pasti akan berlaku qisas di hari kiamat nanti. Di dunia tidak dikenai hukum had, tapi di hari kiamat pasti akan ada qisas. Lianna Allah azza wa jalla hakamun adlun. Karena Allah adalah zat yang maha hakim, maha adil. Yaqtassu lil madlum man dha min dhalimihi walau kana sayyidan lahu. Allah akan menegakkan keadilan bagi budak yang dizalimi. Allah akan mengambil haknya dari si tuan atau majikan yang berbuat zalim. Walaupun itu tuannya, majikannya selama di dunia, tapi di akhirat nanti semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat zalim pasti akan dibalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak berbuat zalim terhadap seorang pun. Ini di antara bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu di sini Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu takut. Walaupun beliau tahu mungkin di dunia tidak akan terkenai hukum had, tapi karena beliau takut mendapat qisas di hari kiamat, beliau ya menghalangi beliau untuk apa? Untuk menghukum budaknya dengan pukulan. Walaupun budaknya memang melakukan kesalahan. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya, hadis yang ke-183. Kita baca. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Rabi'. Qala haddatsana Ismail. Qala haddatsana Al-Ala an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala latu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh tunaikanlah hak-hak kepada pemiliknya. Atau latu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh pasti akan diberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Hatta yuqada lisyatil jamma'i minasyatil qarna. Sampai pun antara hewan itu akan diberikan balasan, akan ditegakkan keadilan di antara hewan, apalagi manusia. Di dalam hadis ini Rasulullah mencontohkan hewan. Maka al-insan min babil aula. Manusia terlebih lagi, karena manusia dikenai beban taklif, dikenai beban syariat. Hewan saja yang tidak dikenai beban syariat tetap akan ditegakkan keadilan di antara mereka. Yang zalim akan dibalas. Yang mazlum akan diberikan keadilan. Yang terzalimi, jika haknya ada yang dirampas, akan dikembalikan dari yang mendzalimi. Di sini dicontohkan, sampai-sampai di hari kiamat nanti, kambing atau domba yang tidak punya tanduk, itu akan diberikan keadilan, ya, yaitu hewan yang bertanduk yang selama di dunia mendzalimi hewan yang tidak bertanduk, biasanya hewan yang bertanduk, ya, di sini dalam hal ini adalah domba atau kambing yang bertanduk, memang lebih kuat, ya, dia punya senjata untuk bisa melukai kambing atau domba yang lain, apalagi yang tidak bertanduk. Maka yang tidak bertanduk lemah. Yang bertanduk lebih cenderung suka mendzalimi. Karena punya kekuatan lebih. Di dunia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa membalas apa-apa. Si domba atau kambing yang tidak bertanduk tadi. Tapi nanti di hari kiamat akan diqisas. Dibalas. Demikian yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis ini sahih. Sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rahimahullahu ta'ala. jadi hewan saja demikian. Maha adilnya Allah. Nah, walaupun kemudian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, memang di hari kiamat nanti demikian terjadi, ya. Akan diadakan kisos di antara hewan-hewan itu. Tidak hanya domba atau kambing, hewan yang lain juga. Bahkan seekor semut pun, jika ada yang mendolimi, semut yang lain akan dikisos. Sekecil apapun kedoliman itu akan dibalas. Baru kemudian kalau hewan-hewan sudah saling ditegakkan kisos di antara mereka, mereka kemudian dijadikan tanah. Karena hewan-hewan tidak masuk neraka atau surga. Jadi kalau sudah dikisos, baru mereka kemudian dibinasakan seluruhnya menjadi tanah. Oleh karena itu, disebutkan dalam surat An-Naba, ya, orang-orang kafir di hari kiamat nanti berandai-andai ingin supaya menjadi tanah seperti hewan-hewan yang dibinasakan di hari kiamat. Ya laitani kuntu turaba. Ini kata orang kafir. Duhai kiranya aku menjadi tanah. Yaitu seperti hewan-hewan tadi yang tidak dibalas dengan surga atau neraka. Karena kalau sudah masuk neraka, ya, maka akan kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Kita baca syarah dari hadis ini. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadzal haditsu fihi bayanu kamali 'adlillahi tabaraka wa ta'ala. Fahuwal hakamul adl. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kesempurnaan keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah adalah zat yang maha hakim dan maha adil. La tabqa li ahadin mazlamatun inda ahadin illa wa akhadaha yawmal qiyamah. Tidaklah suatu kedzaliman kecuali pasti Allah akan membalasnya di hari kiamat nanti. Wal qisasu yaumal qiyamati innama huwa akhdun min hasanatiz zalim lil mazlum. Kalau hewan, kisasnya seperti itu di akhirat nanti. Ya. Kalau di dunia kambing itu bertanduk mendzalimi yang tidak bertanduk, di hari kiamat dibalas. Ya. Yang tidak bertanduk gantian dikasih tanduk untuk membalas yang tadinya di dunia bertanduk, di akhirat menjadi tidak bertanduk, dibalas. Lalu kalau manusia bagaimana pembalasan atau kisosnya di hari kiamat nanti? Dijelaskan, huwa akhdun min hasanatiz zalim lil madlum. Cara kisosnya adalah dengan mengambil pahala kebaikan dari orang yang berbuat zalim diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi cara kisosnya seperti itu. Kalau manusia, yaitu yang diberikan taklif, beban syariat, manusia dan jin, sama. Jadi misalnya A dan B, si A mendzalimi si B. Si A belum sempat minta maaf selama hidup di dunia. Belum juga mendapat balasan selama di dunia. Maka di akhirat nanti, si B sebagai bentuk keadilan dari Allah akan mengambil pahala kebaikan hasanat milik si A untuk kemudian dia ambil. Fa idza faniyat hasanatul zalim ukhidha min sayyiatil mazlum. Kalau si A misalnya tadi, karena dia terlalu banyak berbuat zalim di dunia, kebaikannya diambil oleh orang-orang yang dizalimi. Kalau misalnya kebaikannya habis, pahala kebaikannya habis, bagaimana? Maka gantian, ya, kejelekan dari orang yang atau pihak yang didolimi diberikan kepada yang mendolimi. Jadi misalnya ada seorang yang terlalu banyak kedolimannya di dunia, kebaikannya habis, pahala kebaikannya di akhirat nanti habis, karena diberikan kepada orang-orang yang didolimi. Kalau sudah nol pahala kebaikannya, bagaimana? Akan dikasih kejelekan, ya. Dosa-dosa orang yang didzalimi diberikan kepada dia. Minus jadinya. Ya. Barakallahu fikum. Faturihat 'ala adh-dhalim, maka kemudian kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi dilemparkan, diberikan kepada si pendzalim yang berbuat zalim. Faturiha finnar, sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Fal maqsudu annahu man dhalama ghairahu fid dunya biduni haqqin sawa'un mamlukan aw hurran aw ghaira haula fa innahu labudda minal qisas. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, barakallahu fikum, barang siapa yang berbuat zalim kepada orang lain di dunia tanpa hak, baik itu berbuat zalimnya kepada budak ataupun kepada orang merdeka atau yang selain mereka berdua, maka pasti akan mendapatkan qisas. Pasti akan mendapatkan balasan berupa qisas. Lianna huquqal ibadi la tadi'u abadan. Karena hak hamba, hak manusia itu tidak akan bisa dihapuskan. Nanti beliau akan jelaskan beberapa bentuk hak. Dosa itu macam-macam. Dosa itu bermacam-macam. Ada yang dosa itu terkait dengan hak Allah. Misalnya apa? Perintah untuk ibadah tidak dikerjakan. Ibadah mahdhah maksudnya. Sholat, puasa, zakat, haji, atau perintah untuk talabul ilm misalnya. Karena talabul ilm itu faridah, kewajiban. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib ain bagi setiap muslim. Contohnya, kewajiban lain yang diperintahkan dalam Islam yang terkait dengan hak Allah, ya, ibadah-ibadah yang lain, ya, barakallahu fik. Ada juga dosa yang terkait dengan hak makhluk yang lain. Misalnya apa? Perintah untuk berbakti kepada orang tua. Anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau sampai si anak itu tidak berbakti, justru durhaka, maka dia telah melalaikan hak orang tuanya. Nanti orang tuanya di akhirat menuntut itu. Barakallahu fikum. Ya. Begitu juga sebaliknya, orang tua juga punya kewajiban terhadap anak. Anak punya hak terhadap orang tuanya. Kalau sampai hak anak tidak ditunaikan orang tua, si anak nanti di akhirat menuntut. Jadi pentingnya belajar ilmu agama itu supaya apa? Semua hak-hak itu kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita bisa menunaikan hak kepada sahibuha. Nu'addil huquq ila ahliha. Kita tunaikan hak kepada pemiliknya. Kita sebagai anak menunaikan hak kepada orang tua. Kalau kita sebagai orang tua menunaikan hak kepada anak. Kita bertetangga, kita bisa menunaikan hak terhadap tetangga kita. Kita bersaudara, menunaikan hak terhadap saudara kita. Kalau sampai enggak paham apa hak orang tua kita, apa hak anak kita, apa hak tetangga kita, apa hak tamu kita, apa hak saudara kita, numpuk nanti. Yang nuntut kita di hari kiamat, numpuk. Karena kita tidak pandai menunaikan hak kepada orang atau pemiliknya. Oleh karena itu, nanti disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang saling mencintai di dunia, itu akan lari, berlarian, menjauh. Bapak lari dari anaknya, ibu lari dari anaknya. Begitu juga anak lari dari bapak dan ibunya. Kenapa? Karena takut dituntut haknya. Selama di dunia tidak menunaikan hak. Ya firru, ya firrul mar'u, yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana seorang itu lari dari saudaranya. Karena takut dituntut. Karena tidak menunaikan hak di dunia. Wa ummihi wa abih, lari dari bapaknya dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anaknya. Kalau di dunia jauh, safar misalnya berpergian jauh, enggak kelihatan, beberapa hari aja kangen, pengen segera pulang. Ketemu lagi sama keluarga, sama istri, anak-anaknya. Lama enggak pulang kampung, kangen, rindu, pengen ketemu sama bapak, ibunya. Di dunia. Tapi nanti di akhirat takut, sering berlarian itu. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat yang lain, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai di hari itu, di hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din aduun, satu dengan yang lain menjadi bermusuhan. Bapak jadi musuh bagi anaknya, ibu jadi musuh bagi anaknya, anak juga musuh bagi orang tuanya, saudara musuh bagi saudaranya yang lain, tetangga yang satu menjadi musuh bagi tetangga yang lain di akhirat nanti. Semuanya seperti itu, kecuali, kata Allah, illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa tetap saling mencintai, saling rukun di dunia dan di akhirat. Ini fadilatut taqwa, keutamaan takwa. Maka jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana jami'an minal muttaqin. Kembali ke sini. Jadi dosa ada yang terkait dengan hak Allah. Ada dosa yang terkait dengan hak orang lain, makhluk yang lain, baik itu orang tua, jin juga. Ada juga hak hewan, ya. Barakallahu fikum. Maka beliau jelaskan di sini. Lianna huquqal ibad la tadi'u abadan. Hak-hak makhluk yang tidak ditunaikan itu tidak akan bisa dihapus, harus dikembalikan. Wala yutasamahu fiha bi khilafi haqqillah. Hak makhluk itu tidak bisa digugurkan apapun kondisinya, berbeda dengan hak Allah. Ini menunjukkan apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Rahmat, Maha Penyayang, Maha Pengasih hamba-hambanya. Fa innahu ila Allahi in syaa'a 'adzaba adh-dhalima wa in syaa'a 'afa 'anhu. Kalau ada hambanya yang tidak menunaikan hak Allah, Allah masih memberikan kemurahan. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengadab dia, menghukum dia. Tapi kalau Allah menghendaki dengan rahmatnya, Allah mengampuni dia. Ini kalau dosanya hanya terkait dengan hak Allah saja. Allah bisa mengampuni. Tidak mengadab hamba tersebut. Wa amma haqqul ibad fa innahu la budda minal qisas. Akan tetapi kalau dosanya terkait dengan hak makhluk, maka harus ada qisas. Pasti akan ada qisas di hari kiamat. Walau kana min aqrabin nasi ilaih, walaupun hubungannya sangat dekat. Misalnya tadi bapak mendolimi anaknya, belum ada balasan di dunia, pasti di akhirat ada kisosnya. Wa fil atharil marwi, di sebuah riwayat, ya, sebuah athar yang diriwayatkan, riwayat ini dikeluarkan al-Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sebutkan di sini athar tersebut. Kita baca. Ad-dawawinu indallahi azza wa jalla thalathatun. Buku catatan amalan di sisi Allah itu ada tiga jenis. Diwanun la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Ada buku catatan yang Allah tidak menghiraukannya sedikitpun. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Yang kedua, buku catatan yang Allah tidak akan meninggalkannya, meninggalkan sedikitpun darinya. Wa diwanun la yaghfiruhullah. Yang ketiga, buku catatan amalan yang Allah tidak akan mengampuninya. Ini tiga jenis buku catatan amalan. Fa ammad diwanul ladzi yaghfiruhullah fasyirku billah. Adapun buku catatan amalan yang tidak akan mendapatkan ampun dari Allah, Allah tidak akan pernah mengampuninya, adalah dosa kesyirikan kepada Allah. Jadi kalau ada seorang hamba di buku catatannya ada dosa syirik, dia melakukan dosa syirik kepada Allah, maka tidak akan diampuni dosa tersebut. Yang dimaksud adalah asyirkul akbar wal kufrul akbar. Itu syirik akbar, kufur akbar, kufur besar, la yaghfiruhullah, tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya al-jannah, surga. Al-Maidah ayat 72. Wa sahibuhu ilan nar wa bi'sal qarar. Pelakunya, pelaku dosa syirik besar atau kufur akbar, itu akan masuk dalam neraka, sejelek-jelek tempat kembali. Itu jenis yang pertama. Buku catatan yang isinya apa? Dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah. Itu dosa kufur atau syirik akbar. Jenis yang kedua, wa ammad diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'dhan. Adapun buku catatan amalan yang Allah tidak akan meninggalkannya, tidak akan meninggalkan sedikit pun darinya, yaitu semuanya pasti dihitung, semuanya pasti dibalas, adalah buku catatan amalan yang berisi kedzaliman hamba antara satu dengan yang lain. Kedzaliman makhluk satu dengan yang lain. Itu tidak akan Allah tinggalkan sedikit pun. Pasti akan dibalas. Imma dzulmun fil a'rad. Baik itu kedzaliman di dalam hal atau yang terkait dengan kehormatan orang lain. Seorang mendzalimi saudaranya dengan apa? Suka menggibahi saudaranya. Suka menyebarkan kejelekan-kejelekan saudaranya. Wah itu dia suka berbuat ini, itu. Ya. Mendzalimi. Dengan cara apa? Menjatuhkan kehormatan saudaranya. Au fil amwal. Atau mendzalimi saudaranya dengan apa? Dalam hal harta benda. Kerjasama bisnis yang satu menipu yang lain. Jual beli yang satu mendzalimi dengan membohongi. Menjual barang tapi tidak disebutkan cacatnya. Padahal dia tahu ada cacatnya, tapi ketika menjual tidak diterangkan. Ini ada aib, ada cacatnya barang ini. Tidak dijelaskan, maka dia telah mendzalimi saudaranya dalam hal harta benda. Au fid dima, atau kedzaliman terkait dengan darah. Yaitu dosa membunuh. Fal qisas sudah mahalata. Maka jenis catatan amalan yang seperti ini pasti diberlakukan qisas. Fa innahu la yasqut, karena hak hamba itu tidak akan pernah gugur. Lidza wajabat al-mubadarah minadh dhalim ilal madhlum liya'fu anhu. Oleh karena itu disyariatkan bagi orang yang berbuat zalim, mendzalimi orang lain, hendaknya bersegera meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Segera meminta maaf. Minta untuk dimaafkan. Wa in talal waqtu fa innahu la yajuzu li ahadin dzalama ghairahu ayyaghfula wa yatajahala dzulmahu li fulan. Walaupun perbuatan zalim itu sudah lama terjadi, tapi kalau dia masih ingat, saya dulu pernah mendzalimi si fulan, ya. Maka bersegera. Bersegeralah untuk meminta maaf. Tidak boleh, ya sudahlah, kan sudah lama. Paling dia juga sudah lupa. Ya. Walaupun lupa, tapi jangan, ya, jangan merasa itu akan selesai. Ya, kalau haknya belum dikembalikan, di akhirat nanti akan dikisos. Maka walaupun sudah lama kedzaliman itu terjadi, tetap harus minta maaf kepada orang yang dizalimi. Bal alaihi ayyatluba minhu al-afwa. Harus bagi dia untuk meminta maaf. Misalnya pernah utang enggak dikembalikan, walaupun cuma 1.000 perak, cuma 1.000. Paling dia juga sudah lupa. Jangan dilihat 1.000-nya. Lihat itu hak orang lain yang diambil dengan cara yang batil. Ya, barakallahu fikum. Mungkin 1.000 buat kita nilainya kecil. Bisa jadi waktu itu dia butuh 1.000. Ya. Barakallahu fikum. Wa fid dunya yaqdirul insan ala ayya'fu. Di dunia seorang mampu untuk memberikan maaf. Wa ghaliban annal madlum ya'fu an dhalimi. Mayoritasnya orang yang didzalimi kalau sudah dimintai maaf itu pasti akan memberi maaf. Kebanyakannya. Ya mungkin sebagian tidak mau ngasih maaf, tapi itu sedikit. Mayoritasnya kalau dimintai maaf akan dimaafkan. Sawa'un sabbahu aw syatamahu aw akhadha syai'an min malih. Baik mendzalimi dengan bentuk mencacinya, mencelanya, ya, menjelek-jelekkan kehormatannya, menjatuhkan kehormatannya, atau mengambil sesuatu dari hartanya. Aw i'tada 'alaihi bi syai'in min ad-darb, atau dulu pernah memukulnya. Memukul tanpa hak. Ya. Barakallahu fikum. Fayatlub minhu al-musamahah, hendaknya dia meminta maaf kepada yang didzalimi. Aw yabdhul lahu al-qisas fid dunya, atau dia minta ditegakkan hukum qisas di dunia. Fa in samahahu fadzaka wa illa fal qisas. Kalau dimaafkan selesai, kalau tidak dimaafkan maka dengan qisas. Hatta yanjua min adzabillahi yaumal qiyamah. Tentunya ini dosa-dosa yang memang ada qisasnya di dunia. Agar apa? Agar bisa selamat dari azab Allah di hari kiamat nanti. Di hari di mana, di waktu di mana tidak mungkin seorang untuk memaafkan yang lain. Jadi kalau di akhirat enggak ada lagi maaf-maafan. Yang ada hanya qisas kalau sudah di akhirat nanti. Cara qisasnya tadi yang sudah diterangkan. Yang mendzalimi, ya, menyerahkan pahala kebaikannya kepada yang didzalimi. Kalau pahala kebaikannya sudah habis, maka kejelekan atau dosa yang didzalimi diserahkan kepada yang mendzalimi. Demikian. Tersisa satu jenis buku catatan amalan, wa ammad diwan alladzi la ya'ba'u Allahu bi syai'an fa dzulmul 'abdi nafsahu fi ma bainahu wa baina rabbih. Yaitu buku catatan amalan yang tidak Allah perhatikan sedikit pun, yaitu kedzaliman hamba terhadap dirinya sendiri, yaitu dosa yang terjadi antara hamba tersebut dengan Allah. Dunad dzulmil akbar, tentunya apa? Dosa yang di bawah kedzaliman yang terbesar. Alladzi huwa al-kufrul akbar wa syirkul akbar, yaitu dosa di bawah dosa kufur akbar dan syirik akbar serta nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu adalah meyakini kekufuran tapi menampakkan Islam. Dia hakikatnya adalah orang kafir tapi menampakkan Islam secara zahir. Itu yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Wa makana duna dzalika kagabairidz dzunub wa shagairiha. Adapun dosa-dosa yang di bawah kufur akbar, di bawah syirik akbar, di bawah nifaq i'tiqadi, ini tiga dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang pertama apa? Kufur akbar, syirik akbar, dan nifaq i'tiqadi. Kalau seorang terjatuh pada tiga dosa ini, dia keluar dari Islam. Wal'iyadzu billah. Adapun dosa-dosa besar yang di bawah tiga dosa ini, atau dosa-dosa yang tergolong dosa kecil, fa inna hadza tahta masyiatillah, maka itu semua di bawah kehendak Allah, tergantung kehendak Allah. Wallahu wal ghafurur rahim, maksudnya apa? Dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, di bawah syirik akbar, di bawah kufur akbar, di bawah nifaq i'tiqadi, itu dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah azab dia, Allah siksa dia. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Barakallahu fikum. Karena Allah adalah Al-Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai di sini, ada yang belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Itu tadi penjelasan tentang macam-macam dosa. Ya. Yeah. Kalau memang ada maslahat untuk menyebutkan, mungkin ketika kita minta maaf, orangnya sudah lupa, gitu ya. Kamu ada salah apa sama saya? Mungkin bisa jadi lupa. Tidak ada masalah kalau kita terangkan, ya. Kalau perlu kita jelaskan, oh saya dulu pernah mengambil uangmu tanpa sepengetahuanmu, misalnya. Dia nggak merasa kalau dia sedang didolimi atau pernah didolimi. Misalnya, mengambil harta orang tersebut tanpa sepengetahuan dia. Maka kita minta maaf dengan apa? Dengan mengembalikan harta yang kita ambil tersebut. Atau misalnya, memang di sana ada beberapa bentuk taubat, ya. Contohnya seorang yang terjatuh pada dosa ghibah, menggibahi saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut. Si A misalnya menggibahi si B di depan beberapa orang, ya, ketika kumpul ngobrol dengan teman-temannya cerita, si B itu seperti ini, disebutkan kejelekan-kejelekannya, ya, yang mana kejelekan tersebut kalau si B tahu disebutkan kejelekan-kejelekannya tadi, dia tidak suka. Ini definisi ghibah, ya. Jadi hati-hati. Definisi ghibah itu harus kita ketahui. Apa definisinya? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak suka, yang tidak dia sukai untuk disebut-sebut. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang saudaramu itu tidak suka kalau hal itu disebut-sebut. Ya. Dari kejelekan-kejelekannya, aib-aibnya. Ya. Barakallahu fikum. Maka cara taubatnya apa? Tentunya yang pertama, syarat-syarat taubat harus kita penuhi. Kita berhenti dari dosa tersebut, menyesal, ya. Kemudian meminta maaf kepada orang yang digibahi. Nah, ini dirinci oleh para ulama. Kalau dikhawatirkan ketika kita menjelaskan kepada misalnya si A tadi menyesal pernah menggibahi si B, pengin taubat. Bagaimana caranya? Apakah si A harus menjelaskan kepada si B? Ketemu langsung. Ya. Menjelaskan, saya dulu pernah menggibahimu. Saya dulu pernah menyebutkan tentang kamu ini dan itu di depan beberapa orang. Kalau dikhawatirkan dengan penjelasan itu, hubungan kedua orang ini malah rusak. Si B akhirnya menjadi tersinggung, sakit hati. Kemudian malah hubungannya yang awalnya tidak masalah. Karena si B nggak tahu kondisinya. Si A pernah menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Ya. Kalau disebutkan khawatir malah si B kemudian tersinggung, sakit hati, dan hubungan keduanya menjadi rusak, maka di antara cara tobatnya, si A tadi menyebutkan kebaikan-kebaikan si B di tempat di mana dia dulu pernah menyebutkan kejelekan-kejelekan si B. Itu diantara bentuk taubatnya. Ya. Fa'inal hasanat yudhibna sayyiat. Itu dalilnya. Karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Karena khawatir kalau dijelaskan malah rusak hubungannya. Ya. Maka dia ganti dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Memuji-muji si B. Tapi tanpa diketahui si B. Ya. Masya Allah si B itu rajin ibadah. Dia rajin baca Quran, masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah buat dia. Semoga Allah, ya, demikian dan demikian. Dipuji-puji, ya, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, si B itu suka membantu orang. Saya dulu butuh, ya, dia enggak berat untuk membantu. Ya, barakallahu fikum. Dan contoh-contoh yang lain, ya, seperti itu cara tobatnya. Tapi kalau memang ketika meminta maaf sambil dijelaskan dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka dijelaskan kesalahan yang pernah dikerjakan tadi. Seperti itu, ya. Jelas? Atau ada yang masih iskal? Jelas, ya. Taib. Ada yang lain? Tidak bisa bertemu. Taib. Sudah hilang kontak gitu, ya. Tidak tahu dia di mana sekarang. Ya. Oh, pernah mengambil misalnya barang dari kedai orang tersebut. Sekarang kedainya tutup sudah. Hah? Al-Muhim sudah tutup. Orangnya sudah enggak lagi jualan di kedai itu sekarang. Enggak tahu sekarang tempatnya di mana. Ya, maka di kira-kira barang yang dulu diambil itu nominalnya berapa? Nah, disebutkan para ulama di antara cara tobat pada kondisi yang seperti ini, kita pernah mengambil hak orang lain dengan cara batil. Kita pengin tobat tapi kita enggak tahu orang itu sekarang di mana. Maka di antara cara tobatnya bisa dengan apa? Mengkalkulasi kira-kira berapa harganya, kita sedekahkan dengan kita niatkan untuk orang yang pemiliknya tadi, yang kita zalimi tadi, yang kita ambil barangnya tadi. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Misalnya ada orang pernah mencuri sandal di masjid. Enggak tahu itu sandalnya siapa kan? Itu dulu misalnya waktu ya belum tahu, belum paham ilmu agama. Terus sudah belajar ilmu agama paham. Waduh, saya dulu pernah mencuri sandal. Tapi enggak tahu itu sandalnya siapa. Maka dikira-kira itu harganya berapa? Sandal itu harganya berapa? Dikeluarkan uang, diniatkan untuk sedekah, pahalanya diniatkan untuk pemilik sandal tadi. Itu diantara cara taubatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Baik ya, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, dua hadis lagi insyaallah. Hadis yang ke-185 ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad bin Bilal qala haddatsana Imran an Qatadah an Zurarah bin Auba an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man daraba darban uqtussa minhu yaumil qiyamah." Barang siapa yang memukul maka akan dikisos di hari kiamat. Yaitu memukul dengan tanpa hak. Kalau memukul dengan hak tidak masalah. Misalnya orang tua memukul anaknya karena pantas dipukul anaknya itu, melakukan kesalahan yang keterlaluan dan pukulannya sesuai dengan tuntunan syariat. Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai mencederai atau mencacati, tidak masalah, tidak akan dikisos. Ya. Atau misalnya pukulan dari seorang penguasa kepada rakyatnya yang berbuat dosa. Yaitu pukulan berupa pukulan takzir, pukulan hukuman. Maka yang memukul tidak akan dikisos, karena memukul dengan hak. Ya. Algojo yang biasanya memang ditugasi, diberikan amanah untuk menegakkan hukuman mati misalnya. Ya dia tidak akan dikisos di hari kiamat. Karena memang dia melakukan itu dengan hak. Ya. Yang dibahas di sini adalah pukulan yang tanpa hak. Ya. Barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya 186. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khalifah qala haddatsana Abdullah bin Raja qala haddatsana Abul Awam an Qatadah an Abdullah ibn Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man daraba darban dzulman uqtussa minhu yaumil qiyamah. Ini dijelaskan. Hadis yang di atas dijelaskan pada hadis yang berikutnya ini. Barang siapa yang memukul dengan pukulan yang zalim maka akan dikisos di hari kiamat nanti. Hadis yang sahih juga sanadnya. Disebutkan di dalam syarahnya berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu hadanil haditsan bi ma'na al-ahadits as-sabiqah. Dua hadis ini semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Ai man i'tada 'ala al-ghayr bid-darb aw bi ayyi idha'in walau bil kalam bis-sab wasyatm wal qadz fa innahu yuqtassu minhu yawm al-qiyamah. Idza lam yubadiru adh-dhalimu ila al-madhlum wa yatlub minhu ay yuhallilahu wa ya'fu anhu. Yaitu barang siapa yang menzalimi orang lain baik dengan pukulan atau dengan gangguan apapun walaupun hanya sekedar ucapan lisan, yaitu mencaci, memaki, mengejek, mengolok-olok, ya, atau dengan mengqadzaf, maka pasti akan dikisos di hari kiamat nanti. Idza lam yubadir adz-dzalim, jika pelaku kedzaliman tersebut tidak bersegera untuk meminta maaf kepada yang dizalimi, fa idza 'afa 'anhu fid dunya fil haqqi alladzi lahu qabila Allahu 'azza wa jalla dzalika minhu. Kalau si pihak yang dizalimi mau memaafkan di dunia, maka sudah selesai. Allah pun memaafkan. Kalau itu apa? Terkait dengan hak hamba saja. Kalau si hamba yang dizalimi sudah memaafkan, selesai. Di akhirat tidak akan diungkit-ungkit lagi. Lihada warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Oleh karena itu diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man kana lahu madzlamatun li akhihi falyatahallal minhu qabla yaumil qiyamah." Barang siapa yang pernah melakukan kedzaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia meminta kehalalan, yaitu minta untuk dimaafkan dan mengembalikan haknya sebelum hari kiamat. Kan kalau sudah hari kiamat tidak ada lagi maaf memaafkan. Pasti akan dibalas. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menambah iman dan takwa kita, menjadi bahan pencerahan buat kita, terkhusus agar kita semua menghindari perbuatan zalim sekecil apapun. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.